السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, الحمد لله pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam musala ini dalam keadaan sehat walafiat, memiliki kelonggaran waktu atas izin Allah semata. Semoga nikmat sehat, nikmat sempat ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjaga nikmat iman dan Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Malam hari ini kita memasuki halaman baru, halaman 16. Halaman lama sebenarnya, tapi bahasanya bahasan baru. Judul yang paling bawah, Tambihu Syekhi rahimahullahu ala khata'i Syekhi Abdul Qadir ibni Abdul Aziz fi ahadi awjuhi istidlalihi wa khulasatu ra'yihi fi ra'yi Syekhi Abdul Qadir fil mas'alati. Tambih ya, catatan peringatan Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah atas kekeliruan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz hafizahullah dalam salah satu cara berdalil beliau. Wa khulasatu ra'yihi, dan singkasan pendapat Syekh Atiyatullah tentang pendapat Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dalam masalah ini, masalah takdir muayyan para tentara dan polisi rezim murtad. Wa naqasa syaikhu istidlal syaikhi Abdul Qadir ibni Abdul Aziz biqaulihi ta'ala Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Syekh Atiyatullah Alidi rahimahullah mendiskusikan cara berdalil Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tentara keduanya kanu khati'in, mereka itu orang-orang yang berdosa. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz berdalil dengan ayat ini, ala kufri kulli adba'i wa junudi tawaghiti fi afrina bi a'yanihim, atas kafirnya setiap pengikut dan tentara Tawud pada zaman sekarang, biayanihim secara masing-masing personal mereka. Wa bayyana annahu la yuslamu istidlalu bidzat istidlalu dzalika. Kemudian Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah menjelaskan bahasanya la yuslamu, la yusallamu, tidak bisa diterima istidlalu dzalika, cara berdalil Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz yang seperti itu. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ini panjang kutipannya, kesimpulan khulasah ra'i Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah ya. Ini agar lengkap tulisannya, saya bacakan dari kitab aslinya. Liqa maftuhnya Syekh Atiyatullah Alibi ya, dari halaman 309 sampai halaman seterusnya, nggak tahu halaman sampai halaman berapa. Dia mengatakan tentang ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala tentang surat Al-Qasas ya, ayat 6 kalau tidak salah. Wala'alla maqsudaka hal yutadallu bi hadhihi al-ayatil karimati ala kufri ha'ulail asakiri. Barangkali maksud Anda wahai penanya, apakah ayat yang mulia ini dijadikan dalil atas kafirnya para tentara tersebut, tentara rezim murtad hari ini? Apakah masing-masing personal mereka dikafirkan itu dengan dasar ayat ini? Faqad istadalla biha Syaikhu Abdul Qadir Ibnu Abdul Aziz fil 'Umdati wal Jami'. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dalam kitabnya Al-Umdah fi Idadil Udah dan Al-Jami' fi Talabil Ilmi Asy-Syarif telah berdalil dengan ayat ini ala takfiri amsali haula'il azakiri, untuk mengkafirkan para tentara seperti mereka. Ay azakiri dua lil murtadatil mu'asirati, yaitu para tentara negara-negara murtad pada zaman sekarang. Wa wajhuhu, dan alasan beliau, anna Allah ta'ala sawwa baina fir'auna wa awanihi ay wazirihi wa asakirihi wa adba'ihi ay junudihi. Alasan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz adalah dalam ayat ini Allah menyamakan antara Fir'aun dan menterinya yaitu Haman dan tentaranya. Faja'alahum kullahum khati'in, Allah menjadikan mereka semua berdosa. Walam yufarrik bainahum fil hukmi, dan Allah tidak membedakan mereka dalam status hukumnya. Wahasilud dalili bi ibaratin ukhra, ya, dengan ungkapan lainnya, kesimpulan beliau dalam memahami ayat ini adalah annal ayata afadat annal adba'a lahum hukmu matbu'ihim fa'adba'ul kafiri kufarun. Kesimpulan cara berdalil Syekh itu adalah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, bahasanya ayat ini menunjukkan bahasanya status hukum para pengikut itu sama dengan status hukum pemimpin yang mereka ikuti. Fa'adba'ul kafiri kufarun, para pengikut pemimpin yang kafir, maka otomatis pengikutnya juga kafir semuanya. Walam aro man sabaqahu bihadzal istidlal, kata Syekh Tulangibi, dan saya belum pernah melihat ada ulama yang mendahului beliau, belum pernah ada ulama sebelumnya yang berdalil dengan cara seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz. Illa ayyakuna jara ala al-sinati ba'di ahli ilmi majrul mithali, kecuali apa yang diucapkan oleh sebagian ulama dengan majrul mithal dalam ungkapan untuk memberi contoh. La ala sabil istidlal, bukan untuk berdalil menyatakan takfir muayyannya masing-masing tentara tadi. Wa mas'alatun al-yawma nazilatun minan nawaziri ala kulli hal. Allahu musta'an. Dan perkara kita yang kita bicarakan hari ini adalah nazilah, perkara baru, perkara besar yang baru yang sebelumnya belum pernah terjadi. Allahu musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Walladhi yadharu anna fi hadzal istidlali nadharat, yang nampak jelas dari cara berdalilnya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz ini, cara beliau berdalil ini perlu dikaji ulang. Li'annahu mabniyun ala muqaddimataini, karena kesimpulan ini dibangun di atas dua muqaddimah. Beliau sampai pada kesimpulan itu karena beliau membangun dua mukaddimah lebih dahulu. Al-mukaddimatil ula, yang pertama mukaddimah annal hukma 'alal junudi bi annahum kanu qati'in ay kafirina illatuhu kaunihim kaunuhum junudan li fir'auna wa wazirihi al-kafiraini. Yang pertama ya, hukum, status hukum atas para tentara dalam ayat tersebut, di mana mereka disebutkan khati'in, berdosa, yaitu kafir. Illatuhu kaunuhum junudan li fir'auna wa wazirihil kafiraini. Menurut Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, kesimpulan cara berdalil itu, kenapa para tentara dalam ayat itu dihukum khati'in, kafirin, itu ilahnya, alasan hukumnya adalah karena mereka menjadi tentara bagi Fir'aun dan menterinya, yaitu Haman. Yang keduanya, Fir'aun dan Haman itu kafir. Wahasiluhu, maka kesimpulannya, al-hukmu bi'anna junudal kafiri wa atba'ahu kuffarun. Akhirnya diambil kesimpulan tentara dan pengikut orang kafir itu mereka semua statusnya kafir. Cara berdalil tentang cara Mbak bisa sampai kesimpulan seperti itu ya, Syekh Abdul Qadir, cara berdalilnya begitu. Pertama tentukan dulu kenapa tentara dalam ayat itu wajudahuma, tentara Fir'aun dan Haman ini, kenapa divonis khati'in, berdosa, kenapa dikafirkan? Karena dia jadi tentara. Ilahnya itu. Al-Muqaddimah Tusaniya, kemudian Muqaddimah kedua. Adamut tafriki baina kufri Fir'aun al-maktu'i bihi wa baina tafsirina liha ula'il hukamil yawma. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz tidak membedakan antara kekafiran Fir'aun yang sudah qati dengan pengkafiran kita kepada para penguasa kita hari ini yang sifatnya adalah istidlali nazari, kajian yang kita sampai kesimpulan mereka murtad, sementara banyak ulama lainnya, banyak umat Islam lainnya kesimpulan mereka belum murtad, sehingga hukumnya itu bagi sebagian besar masyarakat umat Islam para penguasanya dianggap muslim ya, bagi kita mereka, sementara bagi kita para penguasa ini murtad. Masih ada perdebatan panjang dan sampai hari ini seperti itu ya, jamaah-jamaah jihad itu masih terlibat perdebatan panjang dengan para ulama dari kelompok-kelompok lain ya, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Salafi, yang secara umum mereka menganggap rezimnya masih muslim, nanti zalim. Summa maratibul hukmi ala ha'ula'il yaw ala ha'ula'il hukamil yawma fil kuwati wal wudhu. Juga Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz tidak membedakan antara marotib apa, derajat ya, ranking status para penguasa hari ini, silkuah wal wuduh, tentang jelas dan tidaknya kekafiran mereka bagi mayoritas kaum muslimin. Ini dua mukadimah yang membuat Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz sampai pada kesimpulan seperti tadi itu. Wal muqaddimatul ula fiha bahtun. Muqaddimah pertama, cara beliau menyimpulkan kenapa mereka dikafirkan, ilahnya itu apa? Alasan hukumnya mereka dikafirkan itu apa? Dalam fikihnya kan. Al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Kaidah fikihnya. Hukum itu bergantung dengan ada dan tidak adanya ilat, ada dan tidaknya alasan hukum. Hasiluhu adamu taslimi bihadihil ayati, bihadihil illati bil ayati. Kesimpulannya adalah penentuan ilat, alasan hukum dalam ayat tadi tidak bisa diterima. Kenapa dia dikafirkan? Kenapa tentaranya Fir'aun dan Haman itu dikafirkan? Karena dia kerjanya jadi tentara. Ilahnya kan dipahami oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz begitu. Nah, ini cara menyimpulkan ilat yang seperti itu tidak bisa diterima. Kama lau kola koilun, sebagaimana kalau ada orang mengatakan jaru Abi Jahlin kafirun, tetangganya Abu Jahal itu kafir. Fahal yadullu ala annahu innama kana kafiran likaunihi jarahu. Kalau ada orang mengatakan tetangganya Abu Jahal kafir, itu apakah kemudian disimpulkan kenapa dia kafir? Karena jadi tetangganya Abu Jahal. Fihi hadza fihi tafsir. Yang seperti ini tentu ada perincian kenapa dia kafirkan. Ya tentu bukan karena dia jadi tetangganya Abu Jahal, tapi karena dia melakukan tindakan kekafiran itu yang menyebabkan dia dikafirkan. Wa sahihu annahu la yadullu ala dzalika idza kana muayyanan. Pendapat yang benar bahwasanya hal itu tidak menunjukkan kesimpulan tersebut idza kana muayyanan, jika berkaitan dengan perorangan personal. Wa hadza muta'alliqun bi mabhatsil ima'i min mabahisi masalikil illati. Hal ini berkaitan dengan pembahasan al-ima', pembahasan isyarat dalam pembahasan masalikul illah, cara-cara menentukan illat dalam ilmu usul fikih. Bahasan yang paling berat, termasuk bahasan paling susah itu adalah bahasan kias, menganalogikan perkara yang belum ada dalilnya, perkara yang belum ada hukumnya, dengan perkara lain yang sudah ada dalil dan hukumnya, karena adanya kesamaan ilah, karena adanya kesamaan alasan hukum. Nah, salah satu pembahasan yang berat dalam kias itu adalah cara menentukan apa ilatnya, yang biasa diistilahkan dengan masalikul ilah. Ya, ada belasan cara untuk menentukan ini ilat sebuah hukum atau bukan. Nah, ini erat kaitannya dengan bahasan itu. Tsumma ha'ula'i idza innama kanu khati'ina wa kuffaran mithlahu li'annahum kanu atba'ahu fil kufri sharihil mu'lani al-maqtu'i bihi al-ma'lumi min dinillahi bid-darurati. Kemudian mereka itu para tentaranya Fir'aun, tentaranya Haman, khati'in, mereka berdosa, wa kufaran, dan mereka kafir, mitlahu, sebagaimana halnya Fir'aun, li'annahum kanu atba'ahu fil kufri sharihil mu'lani. Kenapa mereka kafir? Bukan karena semata-mata jadi tentara, tapi karena mereka mengikuti Fir'aun dalam kekafiran yang sharih, yang terang-terangan al-mu'lan, yang diumumkan secara jelas-jelasan, tidak disembunyikan, tidak disamarkan. Al-maqtu'i bihi, yang kekafirannya itu sudah qat'i. Al-ma'lumi min dinillahi bid-daruroti, yang ma'lum min ad-din bid-daruro, perkara yang sudah diketahui oleh semua orang muslim, baik dia ulama maupun orang awam. Ada banyak ratusan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan Fir'aun kafir dan para pengikutnya, para tentaranya itu kafir karena mereka juga melakukan kekafiran yang terang-terangan, yang sore. Dia, mereka membenarkan pengakuannya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Mereka membenarkan pengakuan Fir'aun, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Mereka membenarkan tuduhan Fir'aun bahwa Musa dan Harun itu sahirun kazzab. Mereka membenarkan tuduhan Fir'aun bahwasanya Musa itu inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Dan tanya kekafiran lainnya di antaranya dalam surat. Banyak surat juga disebutkan Fir'aun itu tidak beriman pada hari akhir. Itu kekafiran yang jelas-jelas dan para pengikutnya juga mengakui itu. Ada ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana, misalnya surat Al-A'raf. Ada beberapa surat lainnya menyebutkan bagaimana ketika sudah terdesak, Fir'aun sudah diuji dengan darah, dengan kata, dengan belalang, dengan kutu, dengan macam-macam ini, dia minta pada Musa, wahai Musa, panggillah, berdoalah pada Rabbmu agar menyingkap dari kami azab ini. Nanti kalau azabnya sudah diangkat, kami akan beriman kepadamu. Begitu azabnya diangkat oleh Allah, dihilangkan, mereka faizahum yang kusun, kan? Mereka mencederai kesepakatan itu, ya, membatalkan janjinya, kembali lagi kafir. Artinya apa? Ini memang betul kafirnya, kafir istighbar, kafir karena menyombongkan diri, kafir takzib, mendustakan, kafir syak, ragu-ragu. Kekafirannya sangat jelas dan ayat-ayatnya dalam Al-Quran sangat banyak sekali yang seperti itu. Kekafirannya sore, mu'lan, diterangkan, diumumkan jelas terang-terangan. Al-maktu bihi qati dan maklum minajin bidarurah. Wakanu junudahu, dan mereka tentaranya ini ikut Fir'aun dalam hal-hal kekafiran tersebut. Wakanu junudahu fi mu'adati rusulihi rusulillahi wa muharabatihim wa takdzibihim wa saddi anhum, dan para tentaranya ini menjadi tentara Fir'aun dalam memusuhi Rasul, memusuhi Nabi Musa, memusuhi Nabi Harun alaihissalam, wa muharabatihim, dan memerangi mereka. Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran kan, pembunuhan terhadap anak-anak Bani Israel itu terjadi dua kali. Pertama pada zaman Nabi Musa dilahirkan, itu terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap semua bayi laki-laki. Dan tentu yang bunuh bukan Fir'aun, tapi yang bunuh tentaranya. Kemudian pembunuhan kedua terjadi ketika Nabi Musa dan Nabi Harun itu mulai berdakwah. Maka Fir'aun memerintahkan bunuhlah kepada tentaranya, kan? Bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman pada Musa dan Harun. Nah, itu ada ayatnya dalam Al-Quran, surat Al-Mu'min surat ke-40. Dan beberapa ayat lainnya, ya. Memerangi, yang diperangi bukan hanya Nabi Musa dan Harun, ya kan? Bahkan para pengikutnya, anak-anaknya yang beriman dibunuhi, orang-orang beriman, anak-anaknya dibunuhi. Wa takdzibihim, dan mendustakan Nabi dan Rasul, ya. Wa saddi anhum, dan menghalangi dakwah mereka. Wal mustaiqani wal mustaiqanu mimma min ma'nal ayati al ikhbaru bi annahum kuffarun. Hal yang yakin dari makna ayat Al-Qur'an adalah pemberitahuan bahasanya orang-orang tentaranya Fir'aun ini orang kafir asli. Wal haqqu anna kufrahum hasilun qabla ay yakunu junudan lahu wa ba'dahu. Dan pendapat yang benar, mereka itu orang kafir baik sebelum jadi tentaranya Fir'aun maupun sesudah menjadi tentaranya Fir'aun. belum jadi tentaranya Fir'aun, mereka itu juga sudah kafir. Kenapa? Karena mereka adalah kaum penyembah berhala. Kalau kita baca sejarah Mesir, Mesir, penduduk Mesir itu dalam sejarahnya mereka menyembah dewa matahari. Dewa matahari. Dan mereka meyakini raja-raja mereka adalah keturunan apa? Penjelmaan ya. Apa istilahnya itu? Titisan dari dewa matahari. Dan itu disebutkan dalam surat ke-40 ya, surat Yusuf ya, surat Al-Mukmin. Nah, kita baca. Surat Al-Mukmin surat ke-40 ya, ayat 34. Al-Mukmin atau surat Al-Ghafir namanya. Ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati. Fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bi. Dan sungguh telah datang kepada kalian Yusuf sebelum datangnya Musa dan Harun. Bil bayyinati, dengan membawa bukti-buktinya, mukjizat kebenaran wahyu Allah. Fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bihi, maka kalian masih saja dalam keraguan-raguan atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Penduduk Mesir asli ya, bangsa Koptik, bangsa Kipti, itu pertama kali ya, dalam Al-Quran disebutkan mendapatkan dakwah tauhid kan melalui Nabi Yusuf, yang Allah kisahkan dalam surat Yusuf itu, arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai penduduk Mesir, apakah Tuhan-Tuhan yang berpencar-pencar, Tuhan yang banyak, itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Artinya pada sejak zaman Nabi Yusuf pun orang mereka sudah menyembah banyak Tuhan, banyak dewa. Nah, itu ketika Nabi Yusuf datang, dakwahnya tidak diterima oleh penduduk Mesir. Yang beriman ya hanya Nabi Yusuf sama saudara-saudaranya, sama bapaknya, keluarga yang datang dari Palestina diangkut. Di akhir surat Yusuf itu disebutkan kisah bagaimana saudara-saudaranya, bapaknya, ibu-ibu tirinya diangkut semua ke Mesir. Mereka datang ke Mesir mendapat kedudukan, sampai beranak pinak, sampai lahirlah bangsa Bani Israel di Mesir. Kemudian lahir Nabi Musa, Nabi Harun dari keturunan mereka. Artinya bahwa sebelum Nabi Musa lahir pun mereka orang-orang kafir ke Mesir ini, orang-orang Mesir ini sudah kafir. Baik dia jadi tentara Fir'aun atau tidak jadi tentara Fir'aun, dia sudah kafir asli. Yang tidak beriman pada dakwahnya Rasul. Mendustakan hari akhir, mendustakan Rasul, ya. Mendustakan Allah, menyembah selain Allah. Dan banyak ayat lainnya yang seperti itu ya. Fajundiyun fi jaisi daulati umman al-ana matalan wa hum fi hali silmin wa afiyatin laisa ka jundiyin yakhdumu. Masya Allah, bagaimana lewatannya. Wa amma annal atba ayat ya'khuduna hukma madbu'ihim fi sa'id al-tawa'ifi fasahihun musallamun ala jumlati wal adillatu alaihi katiratun. Adapun kesimpulan bahasanya para pengikut itu memiliki status hukum yang sama dengan pemimpin yang mereka ikuti dalam semua kelompok, fasahihun musallamun ala jumlah, secara umum kaidah ini diterima, pengikut itu hukumnya sama dengan tokoh yang diikuti. Secara umum statusnya begitu. Wal adillatu alaihi katsiratun, dan dalil yang menunjukkan hal itu banyak. Ala quyudin wa tawasila tu'rafu min baqiyati adillati syariati. Namun kaidah umum ini ada quyudnya, ada pembatasan-pembatasannya, ada rinciannya yang bisa dipahami dari dalil-dalil syariat. Wal istidlalu ala hadza muhtamalun ala kulli halin. Berdalil dengan ayat di atas, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Berdalil dengan ayat di atas, kondisinya bagaimanapun ya, ala kulli hal muhtamal, itu sesuatu yang mungkin. Lakin indan nabari fil masaili wal akhliyati, namun ketika kita mengkaji ya, masalah-masalah dan praktek-praktek hukum akhliyah, keputusan qadha ya, fa innana nas'alu, maka kita ketika kaidah umum ini dibawa pada kasus, kita perlu bertanya, kita ba'uhu bimadha wa ma haqiqatu kaunihim atba'an lahu. Para pengikut ini mengikuti pemimpin dalam hal apa? Apa hakikat status mereka sebagai pengikut itu, hakikatnya apa? Ini yang perlu dipahami, kata beliau. Wal muqaddimatu tsaniyatu khata'un falistawabu tafriku. Adapun muqaddimah kedua, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz yang tadi tidak membedakan antara kekafiran yang qati, yang ma'luminatin bin darurah, misalnya Fir'aun ratusan ayat menyebutkan kekafirannya, dengan kekafiran orang-orang yang masih mukhtalaf, orang yang kekafirannya masih dalam taraf ijtihadi nadhari, masih dalam kajian yang sebagian orang sampai pada kesimpulan mereka murtad, yaitu para jamaah jihad, dan sebagian umat lainnya belum sampai pada kesimpulan itu, di mana kekuatan jelas dan tidak jelasnya kekafiran mereka itu bagi umat masih tidak sejelas yang qati kekafirannya, maka menyamakan seperti itu khata'un, adalah sebuah kekeliruan. Bali shawabu tafriku, yang benar adalah perlu dibedakan. Waqad qaddamtul kalama ala hadza miraran wa udhathuhu. Saya telah menjelaskan hal ini berulang kali dan saya telah membahasnya. Wa asyartu ila anna hadza minal akhta'i allati waqa'a fiha Syekh Abdul Qadir afallahu anhu. Dan saya telah mengisyaratkan bahasanya menyamakan hal yang qati dengan hal yang mukhtalaf itu termasuk kekeliruan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir afallahu anhu. Haitsu ja'ala al-jami'a fi martabatin wahidatin 'ala ma fihi ma'ala ma fuhima min kalamihi. Di mana beliau menyatukan semuanya dalam satu tingkatan. Wa rattaba 'alaihi anna kulla man kana fi juyushihim kafirun. Kemudian dari cara menyamakan pukul rata seperti itu, kemudian beliau mengambil kesimpulan ya, siapapun jadi tentara mereka maka dia kafir. Walaitahu iktafa bidzalika, dan alangkah baiknya jika beliau mencukupkan sampai di situ. Bal zada 'alaihi dakwah, tapi ternyata beliau lebih dari itu ya. Beliau menambah dengan melakukan klaim anna kufrahum qat'iyun yaqiniyun ma'lumun minad dini bidzarurah. Rasanya kekafiran mereka itu perkara yang qati, ma'lum minadin bidarurah ijma' qati, kata dia. Kakufri atba'i Musailamah al-Kadzdzab alladziina ajma'a ash-shahabatu 'ala takfirihim wa riddatihim. Seperti kafirnya para pengikut Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab yang para sahabat sepakat untuk mengkafirkan dan memurtadkan mereka, memvonis mereka kafir dan murtad. Warattaba 'alaihi takfir man lam yukaffiruhum. Dan lebih dari itu, ya, karena beliau menganggap ini perkara ijma qati, maka beliau mengkafirkan ulama lain yang tidak sependapat dengan beliau, ya. Mengkafirkan ulama lain yang umat Islam lainnya yang tidak mengkafirkan sunud tawakit tadi, juz tawakit tadi, ya. Dan buku beliau, ya, yang apa dalam hal ini Al-Jami' di kolabil ilmiah syarif, bahasan beliau tentang ini, tentang hukum tentara dan polisi ini, ya. Ketika membahas bahasan ini tentang surat apa, dalil-dalil kafir kain yang kata beliau ijma qati ini, beliau menulis bahasan itu sebagai bantahan atas tulisan ulama dari Jamaah Islamiyah Mesir, yang kalau tidak salah adalah kitab Al-Qawlul Qati' Fiman Imdana'a Al-Syara'i', pendapat yang tegas tentang hukum orang-orang yang enggan melaksanakan syariat, ya. Di situ penulis kitab Al-Qawlul Qati' mengutip dari banyak mengutip belasan, ya, puluhan halaman dari fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz 28 tentang hukum memerangi Tartar. Dari fatwa itu Jamaah Islamiyah Mesir menyimpulkan rezimnya rezim murtad, adapun tentaranya ini untuk mengkafirkannya perlu diadakan penelitian tentang syurut dan mawani, yang itu dibantah oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dengan tulisan beliau yang ini. Ini kata beliau ijma qati, siapa menulisinya berarti kafir. Itu yang membuat mungkin agak renggang kemudian hubungan jamaah jihad dengan jamaah Islamiyah sebelum Syekh Abdul Qadir keluar dari jamaah jihad. Bukunya sendiri ditulis pada saat Syekh Usama bin Laden yang menarik semua mujahidin Arab dari Afghanistan ke Sudan tahun 92-93, termasuk di situ jamaah jihad Mesir dari Afghanistan dipulangkan semua ke Sudan. Ada Syekh Ayman Al-Zawahiri, ada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dan lain-lain, ya. Di situ ditulislah buku itu sebelum tahun 96 kalau tidak salah, ya. Syekh Usama dan rombongan mujahidin Arab itu diusir kembali dari Sudan. Fa'akha'a samahahullah wa syadza. Maka beliau Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz keliru wa syadza, dan beliau membuat pendapat yang syadz, yang ganjil, yang menyelisihi syadz itu syadz mukhalafat tsiqah liman huwa awthaqu minhu. Ulama yang tsiqah menyelisihi para ulama lain yang lebih tsiqah. Syadz keganjilan, nyeleneh, keluar dari keumuman. Tapi syadz itu syadz untuk sesuatu yang keliru. Disebut syadz itu ketika dhaif. Wahasola, semoga Allah memaafkan beliau. Wahasola bidzalika wahasola bisabab bidzalika fitnatun kabiratun la ya'lamuha illallah. Akibat pendapat beliau itu timbullah fitnah yang sangat besar yang hanya Allah yang mengetahuinya. Tahun ketika buku itu, ya, tahun 93. jadi proses penulisan buku Al Jami' fi Thalabil Ilmi Asy-Syarif itu adalah proyeknya Jamaah Jihad tahun 1992-93 di Sudan ya, di mana Jamaah Jihad menyediakan sebuah perpustakaan besar, kemudian membiayai sepenuhnya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz untuk menulis buku panduan bagi anggota Jamaah Jihad. Kemudian ketika tulisan itu jadi, yang namanya Al Jami' fi Thalabil Ilmi Asy-Syarif itu ya, diteliti ulang lah oleh Lajnah Hay'ah Syariahnya, Dewan Syariahnya Jamaah Jihad. Kemudian didapati ya tadi pendapat-pendapat yang beliau sangat hulu pada beberapa permasalahan, beberapa kekeliruan lainnya, sehingga oleh Jamaah Islam Jamaah Jihad diputuskan buku ini diringkas, direvisi, ditahrif dalam jumlah halaman yang lebih ringkas ya, dari 1000 halaman lebih tinggal 600-an sekian gitu. Kemudian hendak diterbitkan oleh Jamaah Jihad dengan nama lain. Dulu pernah ada itunya. Kasusnya di Mimbar Tauhid Wal Jihad tahun 2000-an, 2001. Nah ini Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz tidak terima bukunya di editing begitu. Maunya beliau semua yang karya beliau itu diambilkan, diterbitkan. Bagi Jamaah Jihad enggak bisa, banyak kekeliruan, ada beberapa poin yang ini selain keliru juga berpotensi menimbulkan fitnah. Akhirnya tidak terima Syabil Qadir bin Abdul Aziz, kemudian beliau keluar dari Jamaah Jihad. Dari situlah mulai timbul konflik ya, antara beliau dengan Jamaah Jihad, di mana 93 itu beliau meninggalkan Sudan pergi ke Yaman. Kemudian bekerja di Rumah Sakit Nasional Son'a sampai akhirnya beliau ditangkap oleh Yaman pasca WTC 11 September 2001. Di penjara di Yaman, kemudian diekstradisi ke Mesir tahun 2005. Diponis seumur hidup. Kemudian tahun 2010 ya, saat kita di penjara, barulah muncul tulisan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz yang membuat geger. Apa? Wasiqatu Tarsyib, di mana beliau menggugat Jamaah Jihad dan semua Jamaah Jihad di dunia. Beliau menyalahkan gerakan jihad, dan bagi beliau fase sekarang adalah fase sabar. Tidak boleh amar ma'ruf, tidak boleh jihad. Buku itu kemudian diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Sabili. Apa? Menggugat Al-Qaeda atau apa sebetulnya. Kemudian di blow up besar-besaran ya, dibedah di Islamic Book Fair ya, tahun 2010 di Senayan. Lalu oleh BNPT dicetak dalam jumlah besar, dibagikan ke 10.000 pondok pesantren seluruh Indonesia. Saat itu tahun 2010 ya, saat itu kita masih sidang. Itu kawan-kawan kita dari pondok di Cirebon yang menghadiri sidang kita itu, mereka cerita dapat kiriman 22 kardus buku terjemahan itu ya, gratis ke pondok. Nanti dan buku itu diterbitkan oleh penerbit Sabili, majalah Sabili ya, tapi habis itu hitungan bulan mungkin ya bangkrut Sabilinya ya, jatuh hoplahnya. Wallahualam penyebabnya apa ya. Sampai di sini dulu, insyaallah pembahasannya masih panjang ya, pada pertemuan berikutnya kita akan membaca sebenarnya bagaimana cara para ahli tafsir dari zamannya Imam At-Tabari sampai zaman Imam abad 20 ini memahami ayat ayat surat Al-Qasas tadi ya, inna fir'auna wahamana wa junudahuma kan khati'in. Pembahasannya belum tuntas, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.